بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita bahas dalam kesempatan ini, dan barangkali boleh jadi topiknya sedang tren pada saat ini, yaitu tentang hukum cadar bagi muslimat. Isyaratnya sudah cukup bagus di flyer, kemudian diberikan gambar berbeda, lain dari biasanya. Ada saya pakai peci, sampingnya perempuan bercadar, dan kita tidak saling melihat. Saya melihat istri saya, dia melihat suami dia. Kanan kiri. Jadi itu flyer men sana incorpori sana. Saya melihat ke sana, dia melihat ke sana. Baik. Sekarang kita coba gabungkan kenapa ada sikap demikian. Mari kita turunkan ayatnya, seperti apa keadaannya, dan mari kita mulai bahasannya. Tolong fokus pada bahasan kita, teman-teman, karena ini satu bagian menentukan dan kita coba kupas dengan bagian terdalam. Seperti biasa, supaya argumentasi kita kuat, kita keluarkan dalilnya. Setelah itu kemudian kita keluarkan turunannya. Saya juga bawakan kitab ulama-nya. Ini yang cukup lengkap membahas turunan ayat. Juga nanti insyaAllah saya coba mengumpulkan kesimpulan dalam bahasa Indonesia-nya. Supaya mudah dipahami dari pendapat empat madhab. Baik ya. Jadi ini nanti Qur'annya kita turunkan. Hadisnya kita keluarkan. Kemudian kitabnya juga kita tunjukkan. Dan kitab ini juga nanti ada terjemahan dalam bahasa Indonesia-nya. Kemudian pendapat-pendapat empat mazhabnya saya kumpulkan supaya lebih mudah untuk memahaminya. Sekarang mari kita baca hukumnya. Boleh itu diikat dengan apa? Apakah syarat pakai cadar harus cantik saja? Atau kemudian syarat pakai cadar pun diikat dengan yang lain? Saya mau cantik mau tidak, itu urusan lain. Karena itu relatif bagaimana orang. Yang penting saya ingin mencoba merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada golongan-golongan perempuan yang memang ketika ia kenakan, bukan masalah cantik atau tidak, itu hukum yang lain. Saya ingin kenakan saja sebagai keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, mari kita lihat pendapat para ulamanya. Saya bacakan satu-satu. Sekarang pendapat mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah, seorang pakar, ahli Al-Quran, ahli tahajud, 40 tahun wudunya tidak batal-batal. Ini luar biasa. Sampai yang memandikan jenazahnya berkata, kamu telah membuat sulit kami para penerusmu. Maksudnya, beliau mengerjakan amalan yang sulit untuk ditiru. Sulit ditiru. Kita sehari aja sulit menjaga wudhu supaya enggak batal. Ini beliau ini, bukan enggak pernah batal, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Itu selalu jaga wudhu selama 40 tahun dalam hidupnya. Ya, dan seringkali bahkan isya sampai ke subuh itu enggak batal. Ya, nanti diteladani oleh Imam Syafi'i salah satunya. Imam Syafi'i pernah nginap di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, dijamu makannya begitu rakus. Rakus, anaknya protes. Katanya imam, katanya guru, kok makannya rakus? Masuk ke kamarnya, malam-malam diintip oleh anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu diintip, bapaknya sedang tahajud. Imam Syafi'i sedang tidur, kelihatan tidur. Anaknya bilang lagi, bapak katanya orang alim, katanya guru bapak. Kenapa bapak sholat tahajud? Ini malah tidur. Besoknya lagi, kemudian bapaknya setelah tahajud, siapkan kemudian untuk sholat. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Imam Syafi'i bangkit dari tidurnya, kemudian langsung ikut sholat. Anaknya protes lagi, katanya ulama besar, katanya guru ayah, katanya faqih, tapi tidak wudu. Gimana orang ini? Kata Imam Ahmad, jangan menduga cepat seperti itu. Silahkan tanyakan langsung pada Tuan Guru, adabnya luar biasa. Adabnya, seorang murid yang baik tidak akan menilai gurunya. Itu poinnya. Murid yang baik tidak akan menilai gurunya, walau hanya sebatas pecinya. Itu Tas Adi, kenapa ya pecinya sengrek begitu? Ya tidak. Oke. Okay. Apalagi kemudian pemikiran dan sebagainya. Kalau Anda datang dengan adab, maka ilmu akan turun dengan berkah. Itu poinnya. Jelas ya? Nah, maka minta anak yang bertanya. Begitu bertanya, Syekhna, kenapa Anda terlihat makan begitu nikmat sampai melebihi batas-batas yang biasanya para ulama tidak melakukannya? Bahasa kita. Kata Imam Asy-Syafi'i, tahukah engkau Allah memerintahkan kita makan makanan yang halal? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halala. Allah menyediakan makanan dengan keberkahan yang banyak, thayyibat. Tahukah engkau keberkahan melekat dengan keimanan? Keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di desa ini, di tempat ini, tidak ada orang yang saya duga paling halal makanannya kecuali bapakmu. Paling berkah makanannya kecuali bapakmu. Kapan lagi mendapatkan makanan yang halal dan berkah di luar kesempatan ini? Jadi kalau saya banyak makan, bukan karena makanannya, saya ingin lebih banyak mengambil keberkahan dan kehalalannya. Paham ya? Baru paham di situ. Allahu Akbar. Ya Syekhna, kenapa malam bapak saya tahajud, Anda tidak? Kamu jangan melihat dan menyimpulkan dengan kelihatan mata sekilat saja. Bapakmu sholat tahajud, pahalanya untuk dirinya. Aku malam tadi mendapati sekian banyak persoalan. yang ditanyakan oleh umat. Maka aku pikirkan pada saat itu sehingga mengalahkan keadaan tidurku dan melewatkan kesempatan tahajudku. Aku memikirkan menjawab persoalan-persoalan fikih. Datang ini aku jawab, datang ini aku jawab. Salat tahajud untuk pribadi, masalah fikih untuk umat. Ibadah sosial lebih banyak pahalanya dibanding ibadah individual. Kalau umat dapat jawaban, mereka mengerjakan, maka saya dapat pahala dari setiap amalan umat itu. Bapakmu pahala untuk dirinya sendiri, aku mendapatkan pahala lebih daripada apa yang bapakmu peroleh. Allahu Akbar, baru tahu. Ketiga, Syekhna, kenapa bapak wudu, Anda tidak wudu lagi ketika bangun? Karena wuduku enggak batal. Aku dari Isya sampai subuh, wuduku enggak batal. Karena itu aku bangkit kemudian untuk menunaikan bagian dari ibadahku dan sholatku dalam keadaan wudu terjaga. Teman-teman, itulah Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi jika ilmu Anda belum sekuku Al-Imam Asy-Syafi'i, jangan banyak menilai Imam Asy-Syafi'i. Juga imam-imam yang lainnya. Nanti kita akan lihat. Dan aneh kalau ada orang kemudian mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i atau berkhidmat atau kemudian mengikuti pada tuntunan Imam Asy-Syafi'i tapi beda kemudian bagian-bagiannya dengan keterangan-keterangan beliau. Madzhab Hanafi. Pendapat madzhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat. Wajah wanita. Jadi itu yang biasa dipandang. Tadi ayat An-Nur, Quran surah 24 ayat 31. Jadi wajah dengan telapak tangan di madzhab Hanafi itu yang biasa nampak. Lil hajah, karena kebutuhan tertentu. Ya, misal saling menatap, itu kan yang biasa terlihat. Kan? Tamu misalnya datang, assalamualaikum, kelihatan. Siapa? Saya. Nampak kelihatan seperti biasa. Interaksi keseharian. Tangan juga begitu. Ada beli ini, beli itu, dan sebagainya. Di pendapat dari madzhab Imam Hanafi, wajah itu bagian bukan bagian dari aurat, termasuk telapak tangan. Namun memakai cadar, hukumnya sunnah. Atau dianjurkan minimal. Bagi perempuan, kalau ingin mengenakannya, silakan. Dia bukan bagian dari aurat, tidak wajib menggunakan cadar. Kata pendapat dari madzhab Hanafi. Tapi kalau perempuan ingin pakai cadar, jangan dilarang. Dan jangan diolok-olok, hati-hati. Jangan diolok-olok. Jadi karena dia ingin mengikuti bagian dari tuntunan, ya silakan, dia mau pakai. Pertama, dia sunnah hukumnya kalau ingin pakai. Kalau merasa dengan itu, dia ingin meningkatkan ketaatannya misal, dan dengan itu dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Saya tidak penting penilaian orang, yang penting penilaian Allah. Saya ingin kenakan karena Allah. Misal, saya ingin tutup dia, maka ketika dia tutup, Anda tidak boleh olok-olok. Sama dengan Anda mengolok-olok ibadah sunnah yang lain. Kata madzhab Hanafi, itu sunnah. Kalau disebut sunnah, artinya senilai dengan sunnah yang lain. Apa Anda mau mengolok-olok orang sholat dua rakaat sebelum fajar? Atau apa Anda mau mengolok-olok orang sholat duha? Apa Anda mau mengolok-olok orang sholat sunnah ba'diyah maghrib? Apa Anda mau mengolok-olok orang puasa sunnah Senin dan Kamis? Itu kan sunnah. Jadi kalau Anda ingin memikir mengolok-olok orang bercadar, itu sama dengan Anda mengolok-olok orang yang puasa Senin dan Kamis. Sama dengan mengolok-olok orang yang sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Paham sampai sini? Jelas. Jadi kalau ada yang pakai seperti itu, kita hargai dan kita hormati. Masya Allah. Semoga Allah berikan pahala kepadanya. Jangan diolok-olok. Wis, ninja datang. Teng. Oh, kayaknya istrinya Hattori itu. Oh, luar biasa. Itu jahat. Itu jahat. Dan dia telah melukai perasaan. Bukan cuma perasaan perempuan beriman, tapi juga telah melukai hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat suci. Itu poinnya. Ya. Jadi kalau Anda ingin bicara-bicara dengan yang baik, dengan kalimat yang indah, ya, sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu selamanya. Bikin status. Taib. Asy-Syadzan Balali berkata, qala wa jami'u badanil hurrati 'arah illa wajhiha wa kafayha wa batniha wa zahirihi ma fil asah wa huwa al mukhtar. Menurut pendapat kami, wajah dan telapak tangan serta punggung itu bukan aurat. Itu pendapat yang terpilih di madzhab Hanafi. Jadi kalaupun dia terbuka, misalnya wajahnya atau ini kemudian telapak tangan terbuka, itu tidak ada masalah dari madzhab Hanafi. Itu dipahami dan tidak ada ulama yang mencela, itu biasa perbedaan pendapat. Ya, jadi kalau melihat perempuan pun tidak kemudian menggunakan cadar, nah itu jangan juga direndahkan. Jadi yang pakai cadar jangan merasa paling salihah, ahli surga. Neng. Maaf, ahli surga mau datang. Oh, masyaallah. Wajah Anda surga, lisan Anda di neraka. Persoalannya Anda tidak bisa memisahkan lisan dengan wajah. Itu persoalannya. Jadi kalau sudah pakai cadar, jangan merasa paling salihah juga. Jangan merasa paling surga. Demikian pula yang tidak pakai cadar, jangan mengolok-olok yang bercadar. Doakan kemudian saling mendoakan dalam kebaikan. Ya Allah, jadikan saudariku, aku berkumpul bersamanya di surga. Aku jadi temannya, ya Allah. Aku rindu bersamanya dalam kehidupan yang abadi. Jangan pisahkan kami, ya Rab. Ya Allah, saya mohon, ya Rab. Satu berdoa. Itu luar biasa. Dan yang sudah pakai jilbab pun, yang belum bercadar misalnya, doakan juga yang belum berjilbab. Jangan juga banyak dicela. Jangan banyak dicela. Ya Allah, jadikan dia perempuan yang paling baik, ya Allah. Saya mohon, ya Rab. Berikan kesempatan sebelum wafat supaya dia bisa berjilbab, ya Allah. Saya mohon, saya bersamanya, ya Allah. Dalam kehidupan dunia, jangan pisahkan kami di akhirat. Jadikanlah ia perempuan yang kau sayangi juga, ya Allah. Ya seperti saya ini, ya Allah. Yang sudah terasa baik dalam pandanganmu. Gak usah ikut bagian terakhir. Itu sombong namanya. Baik. Baik, dalam satu riwayat ada perbedaan pendapat kemudian di telapak tangan. Dalam satu riwayat juga telapak tangan luar, demikian juga ya bagian telapak tangan luar juga bagian belakangnya. Kemudian, nah ini. Teruskan, belum selesai. Dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi kalau merasa misalnya, ukur aja, ibu keluar aja bu ya. Begitu keluar misalnya gak pakai cadar, tiba-tiba orang banyak perhatian. Melihat ibu gitu kan. Dan sebagainya, dilihat. Security melihatnya agak lama ke ibu gitu kan. Baik, begitu ditanya, kenapa lihat-lihat? Bukan bu, ibu tuh gak pernah kesini, jadi saya pengen tahu siapa ibu. Saya kan? Tapi cara pandangnya tidak tepat. Ah, ini berarti ada sesuatu yang berbeda cara pandang orang kepada saya. Besok mulai tutup. Jelas ya? Nah, taib. Qala masyayikhuna. Ibn Najim berkata dari kalangan terpandang di Hanafiyah, berkata para masyayikh guru-guru kami, tumna'ul mar'atu syabatu min kashfi wajhiha bainar rijali fi zamanina lil fitnah. Jika ada perempuan-perempuan muda yang wajahnya sangat begitu menarik, maka syekh-syekh kami akan melarang tampak wajahnya di kalangan masyarakat. Tadi, bukan karena terlampau cantik, tapi menyebabkan banyak orang gelisah dalam kehidupan. Ya, karena itu, jika dalam mazhab Hanafi, sunnah hukumnya tidak mencapai wajib, tapi wajib jikalau itu menghadirkan kondisi-kondisi yang tertentu. Dalam mazhab Maliki, hampir sama. Hampir sama dengan mazhab Hanafi. Jadi sunnah hukumnya, tapi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi sama hukum antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Ya Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam yang sangat banyak memberikan kontribusi, lahir, tinggal, menetap sampai wafat di Madinah. Dan beliau memberikan fatwa, sunnah hukumnya bercadar dan wajib jika menimbulkan fitnah. Bahkan Al-Qurtubi berkata, Qala Ibn Khuwais min Dad, wa huwa min kibar ulama al-Malikiyah. Termasuk syekh dari kalangan Malikiyah, yang sangat dihormati, sangat terpandang memberikan fatwa. Innal mar'ata idza kanat jaminatan wa khifa min wajhiha wa kafai al-fitnah fa'alayha satru dhalik. Jika seorang perempuan sangat cantik luar biasa, jamilah itu cantik. Memiliki sifat jamalah. Jamalah artinya paras yang luar biasa, keindahan yang tampak. Jamilah dimiliki. Jadi perempuan yang cantik, jamilah sifat cantik. Mulan cantik luar biasa. Mulan jamilah. Laki-lakinya jamil, ganteng, ganteng luar biasa. Maka Saiful misalnya ganteng luar biasa. Maka disebut Saiful Jabil. Nah, kalau dikhawatirkan dengan penampakan itu, terjadi banyak kekhawatiran, maka wajib hukumnya. Tutup, tutup, tutup, tutup. Fa'aliyah satu dzalik. Termasuk bagian telapak tangan. Kalau dikhawatirkan tampak misalnya, punggung terutama. Ya. Misal, kelihatan tapi jadi fitnah. Ini kelihatan nih. Aduh, wajahnya bercadar. Tangannya gimana ya? Misal. Ada orang menelisik, tutup. Nah itu pendapat mazhab Malikiyah. Jadi wajib hukumnya jika menimbulkan fitnah sama dengan Hanafiyah. Wa in kanat ajuzan aw muqbihatan jaza an tukshafa wajhuha wa kaffaiha atau takshifa wajhaha wa kaffaiha. Tapi jika sudah berumur, sudah nampak ketidaktertarikan bagi siapapun yang lewat. Ya, Anda sudah berusia 10, 80 tahun, 90 tahun, kan? Tapi kan saya masih merasa cantik, Ustaz. Silakan aja. Silakan saja kalau itu, tidak ada masalah. Ya. Baik. Tapi persoalannya di sini dikatakan mukbihatan. Mukbihatan itu kelihatan ya sudah tidak cantik lagi. Sudah mutlak kelihatan tidak cantiknya. Ya kan? Jaza an takshifa wajhaha. Yang seperti itu boleh kemudian silakan dibuka, tidak pun menggunakan cadar, tidak ada masalah, silakan dibuka karena illat fitnahnya sudah hilang dalam kehidupan. Jadi, saya cek lagi pendapat Hanafiyah hukum cadar apa? Sudah. Kalau dikhawatirkan ada fitnah hukumnya apa? Baik, sama dengan pendapat apa? Malikiyah. Kalau sudah yang demikian sepuh misalnya, boleh tidak pakai cadar? Boleh. Bahkan nanti kalau sudah sedemikian sepuh lagi, dan ini ada di keterangan An-Nur, bahkan semakin ringan lagi. Dia boleh hanya menggunakan misalnya bagian penutup kepalanya saja. Itu ada bagian orang-orang tertentu yang memang sudah dipandang, oh ini kalaupun demikian, orang sudah tidak akan banyak tertarik dengan keadaannya. Dan tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah lagi. Paham ya? Nanti teruskan dulu. Kemudian mazhab Syafi'i. Awas, hati-hati. Mulai naik levelnya nih. Pendapat mazhab Syafi'i, setiap perempuan yang hadir di depan ajnabi yang bukan mahramnya, orang-orang asing yang tidak terkait, terkelindan dengan hubungan kekerabatan yang mahram dengannya, maka hukumnya wajib mengenakan, menutup seluruh tubuhnya, termasuk mengenakan cadar. Di cadar dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling utama, kalau utama itu berarti ada pendapat pilihan. Karena nanti ada pilihan-pilihan. Pilihannya ke bawah sunnah minimal. Sunnah minimal. Tapi pendapat yang paling mukhtar, yang paling dipilih dalam mazhab Syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Di ini harus disampaikan. Ya, sekalipun misalnya di Indonesia ada kebanyakan Syafi'i, harus disampaikan. Pendapat yang terpilih dari kalangan mazhab Syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Kalaupun ingin mengambil yang paling ringan, ambil hukum sunnahnya. Jelas ya sampai sini? Jadi kalaupun misalnya Syafi'iyah ada yang tidak bercadar, berarti dia mengambil hukum yang ringannya, yaitu hukum sunnahnya. Jelas sampai sini? Dan tidak ada satupun pendapat kalangan Syafi'iyah mengatakan misalnya, mohon maaf, itu misalnya tidak ada. Itu hanya budaya saja. Itu hanya begini saja, itu tidak ada. Jadi bahkan dalam mazhab Syafi'i, hukumnya wajib ditutup aurat seluruh tubuh, wajib bercadar, dan tingkat paling ringan itu sunnah. Mazhab Hambali menyerupai mazhab Maliki, bahkan ini lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi. Tutup kemudian. Bahkan kalaupun nampak aurat di kuku, kuku pun tutup. Tapi tutupnya bukan pakai kutek, bukan. Sekarang penutup bagian yang menutup punggung sampai ke bagian kukunya. Itu kalau dikhawatirkan pun menjadi aurat dari bagian-bagian kemudian sampai ke tubuh bagian telapaknya. Jadi menafsirkan mazhar minha yang biasa tampak adalah yang biasa tidak menimbulkan fitnah dalam kehidupan. Di Syafi'i lebih ketat, rahimahullah. Di mazhab Hambali juga lebih ketat, rahimahullah. Jadi tutup keseluruhan, wajib pakai cadar, sunnah paling ringan, bahkan menutup bagian punggung di telapak tangannya. Paham sampai sini? Nah, jadi kalau kita simpulkan di sini, bagi para akhwat, pertama, hukum menggunakan cadar. Persoalan pertama, tidak ada satupun dari kalangan ulama, ahli-ahli fikih yang mengatakan bahwa itu budaya di kalangan Arab. Cadar itu budaya, tidak ada pernyataan dari kalangan ulama manapun, dari ahli fikih, dari para imam besar. Itu pendapat, itu statement yang pertama. Jadi penting untuk diketahui supaya jangan sampai ada kesan bahwa itu bukan bagian dari ibadah. Jelas ya? Dipakai cadar ibadah, menutup aurat bagian dari ibadah, dan itu bukan budaya. Karena budaya jahiliyah sekali lagi, masa sebelum Islam, budaya Arab itu masa sebelum Islam tidak menggunakan cadar. Jangankan cadar, kerudung yang menutup pun itu tidak digunakan. Jadi tidak tepat kalau ada statement mengatakan misalnya cadar itu budaya Arab. Paham? Kecuali kita robah, betul itu budaya. Budaya apa? Budaya Islam. Jelas ya? Budaya Islam dengan nilai-nilai sunnah yang kemudian dipertahankan atau menjadi wajib kalau menimbulkan fitnah. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, tentang hukum menggunakan cadar, ulama menyajikan ragam pendapat, membaca, memahami turunnya ayat dan makna ayat yang dimaksudkan. Ingat kata Nabi, kalau kita ingin belajar Quran, belajar sunnah dari ulama, Ibnu Majah nomor hadis 233. Ya innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yurithuna dirhaman wala dinaran. Para nabi tidak mewaris dan dirham, tidak mewariskan rupiah, tidak mewariskan dolar. Yang diwariskan apa? Al-ilma. Ilmu pengetahuan. Jadi kalau Anda ingin memahami ayat ini, baca dari keterangan para ulama. Jangan nyimpulkan sendiri. Apa kata para ulama? Hukum cadar itu silakan sunnah bagi yang ingin menggunakan. Kalau ingin merasa menutup bagian dari dirinya, atau ingin merasa meningkatkan kadar keimanannya, tapi pun kalau tidak kemudian digunakan, tidak berdosa bagi dirinya. Karena sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak digunakan pun, tidak menghadirkan dosa bagi dirinya. Jadi yang bercadar dari sini akan baik bagi dirinya. Yang tidak bercadar pun baik pula jika ia pandang dengan itu nyaman bagi dirinya. Tapi barangkali tidak lebih banyak pahala digunakan dengan yang bercadar. Tapi tidak berhukum dosa pada dirinya. Paham? Baik. Yang ketiga, jika dikhawatirkan dari penampakan perempuan melahirkan kesulitan-kesulitan bagi orang lain atau bahkan membahayakan bagi dirinya, maka wajib hukumnya seketika bercadar untuk melindungi dirinya dari keburukan-keburukan yang mungkin menimpanya.